dan kita sempat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita pada majelis yang mulia ini, majelisul ilmi, majelis yang mulia yang hadir dan para malaikat mendoakan kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bertemu, bersilaturahmi dengan wasilah thalabul ilmi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di mana pada kesempatan bulan yang telah lalu saya tidak bisa hadir karena ada satu hal yang menghalangi untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan pada kesempatan hari ini, hari yang mulia ini. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana tadi panitia menyebutkan, yaitu berbicara tentang kejadian hari kiamat. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pembahasan ini sangat luas ya. Dan apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini yang berkaitan dengan hari kiamat tentunya adalah bagian dari pembicaraan yang berkaitan dengan masalah hari kiamat. Karena berbicara tentang hari kiamat, sebagaimana para ulama menjelaskan, adalah meliput ataupun meliputi berbagai hal, meliputi berbagai masalah penting. Di antaranya adalah al-imanu bil maut, beriman kepada adanya kematian. Al-iman bi fitnatil qabri wa adabil qabri wa ni'amil qabri. Di antara beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada hari kiamat, adalah beriman kepada fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Kemudian di antaranya adalah al-iman bi asrati sa'ah, beriman kepada ciri-ciri hari kiamat, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana telah datang dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antaranya adalah al-imanu bil ba'tsi, beriman kepada hari dibangkitkannya manusia dari kuburan. Jadi kuburan-kuburan ini adalah termasuk beriman kepada yaumul akhir dan pembicaraan di dalamnya. Kemudian adalah al-iman ma'ba'dal ba'ats, termasuk adalah beriman kepada apa-apa yang terjadi setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur, seperti al-iman bi'arasufila kiamat, al-imanu bil-haud, al-iman bil-hisab wal-mizan, wal-iman bil-syafa'ah, al-iman bil-sirat, al-iman bil-jannati wal-nar, dan termasuk beriman kepada yaumul akhir adalah beriman kejadian-kejadian setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur, seperti beriman berkumpulnya manusia di Arafatil Qiyamah. Beriman tentang adanya hisab, beriman tentang adanya mizan, yaitu ditimbangnya amal kebaikan manusia. Beriman kepada adanya haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada adanya jembatan di atas neraka yang akan dilewati oleh orang-orang beriman. Beriman kepada surga, beriman kepada neraka, beriman kepada adanya syafaat. Ya. Kemudian termasuk beriman kepada tadi ashratis saah. Jadi pembicaraan yang berkaitan dengan masalah hari kiamat ini adalah sangat banyak dan meliputi poin yang sangat luas. Oleh sebab itu, berbicara tentang hari kiamat itu tidak mungkin kita membahas dalam satu pertemuan, dalam satu pembahasan beriman kepada yaumul kiamat. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas perkara-perkara yang penting dan apa yang wajib dilakukan, diamalkan oleh seorang mukmin manakala dia beriman kepada hari kiamat. Poin yang pertama, al-imanu biyaumil qiyamah ruknun min arkanil iman wa aslun min usulis sunnah. Beriman kepada hari kiamat adalah termasuk rukun di antara rukun iman. Wala yu'tabaru rajulun mu'minan hatta yu'mina biyaumil qiyamah. Seseorang tidak dianggap mukmin, tidak dianggap muslim sehingga dia beriman kepada yaumul qiyamah. Faqad qala Allahu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak dianggap kebaikan kamu menghadapkan wajah kamu ke timur ataupun ke barat. Tetapi yang dimaksud dengan albir, iman, Islam, kebaikan adalah beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Jibril lama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis Jibril, itu hadis yang ma'ruf, hadis yang sangat dikenal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ditanya tentang tiga perkara: anil iman, anil Islam, anil ihsan. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, qala mal iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu iman? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Maka dari dua dalil ini, dalil Al-Quran dan dalil sunnah, maka beriman kepada yaumul akhir, maka ia dalam merupakan rukun di antara rukun iman. Dan telah ijma juga kaum muslimin, baik ulamanya ataupun orang awamnya, bahwa beriman kepada yaumul akhir adalah merupakan rukun di antara rukun iman. Tidak dianggap seseorang beriman sehingga ia beriman kepada yaumul akhir. Sehingga ia beriman kepada yaumul akhir. Ini poin yang pertama dan poin yang utama. Artinya beriman kepada yaumul akhir, dia adalah merupakan rukun di antara rukun iman. Tadi saya mengungkapkan satu ungkapan bahwa beriman kepada yaumul akhir aslun min usuli sunnah. Jadi pokok di antara pokok sunnah. Karena para ulama mengartikan sunnah adalah bimana akidah. Jadi salah satu makna sunnah adalah akidah. Oleh sebab itu, para ibu, para bapak bisa melihat di mana para ulama menyusun kitab yang bernama Kutubus Sunnah. Jadi kitab-kitab sunnah. Dan ada kitab yang bernama Usulus Sunnah, seperti kitabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Mawarzi wa ghairihima minal ulama, dan yang lainnya di antara para ulama. Maka mereka memaksudkan dengan sunnah adalah akidah ataupun usul akidah. Nah, kita lihat di dalam kitab-kitab mereka memasukkan beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada ciri-ciri hari kiamat, seperti beriman kepada turunnya Dajjal, beriman kepada turunnya Nabi Isa, beriman kepada terbitnya matahari dari barat. Maka ini ada termasuk usul sunnah, pokok-pokok sunnah yang wajib kita imani, pokok-pokok sunnah yang wajib kita pegang, yang wajib kita komitmen kepadanya. Maka di antara pokok sunnah adalah beriman kepada yaumul akhir. Beriman kepada yaumul akhir. Ini poin yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, berkaitan dengan beriman kepada yaumul akhir. Yang kedua adalah al-iman bi yaumil akhir minal umur al-ghaibiyah. Fala nusbituha illa bidalilin sahihin. Fala nusbituha illa binaqli, ay bidalil kitab wa sunnah as-sahihah. Yang kedua, yang harus jadi landasan bagi kita, bahwa yang berkaitan dengan hari kiamat, termasuk ciri-cirinya, termasuk apa-apa yang akan terjadi dan hal-hal yang akan terjadi, maka itu adalah termasuk perkara yang gaib. Jadi perkara yang gaib, maka tidak bisa ditetapkan illa bidalilin naqli walaysa bil aqli, maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil nakal. Yang dimaksud nakal itu adalah dilalatul kitab wa sunnati sahihah, yaitu tidak boleh ditetapkan, tidak boleh kita menetapkannya kecuali dengan dalil Al-Quran ataupun sunnah yang sahih ataupun hadis yang sahih. La majala fiha lil aqli war ra'yi, artinya tidak ada bagian, tidak ada maidan, tidak ada lapangan untuk menetapkannya oleh akal. Jadi tidak boleh kita menetapkan hal yang berkaitan dengan masalah surga, neraka, yaumul akhir itu dengan akal semata. Walaupun kita tahu bahwa apa yang ditetapkan oleh dalil naqli itu tidak bisa dibantah oleh akal dan tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Sebab ahli sunnah telah menetapkan an-naqlu sahihu la yata'arradu ma'a al-aqli sahih. Artinya nas yang sahih, nas yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, itu tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Jadi ini wajib diiman. Artinya apa? bahwa setiap orang yang berbicara tentang yaumul akhir, berbicara tentang hari kiamat, tidak boleh sumbernya oleh akal, tidak boleh ditetapkannya oleh akal, tetapi mesti dengan dalil Quran ataupun hadis yang sahih. Ini kaidah yang kedua ataupun unsur yang kedua yang menjadi landasan pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang ketiga, ahli sunnah yusbituna al-aqidah bil ahaditsil ahad khilafan lil mu'tazilah wa ahli bid'ah. Yang ketiga, bahwa ahli sunnah menetapkan akidah dengan hadis ahad, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah, ahlu bid'ah. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena antum, kita semua akan mendapatkan ada hal-hal yang diingkari oleh ahlu bid'ah yang berkaitan dengan masalah hari kiamat ini karena alasan hadisnya adalah hadis ahad. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang masalah ini, barangkali diberikan mukadimah dulu apa yang dimaksud dengan hadis ahad. Nah, para ulama, baik para fuqaha ataupun para muhaddits, membagi hadis itu kepada dua. Al-hadisu naw'an bi'tibari adadit turuq. Di mana para ulama membagi hadis itu kepada dua jenis, ditinjau dari banyak dan sedikitnya jalan yang sampai kepada kita. Artinya banyak dan sedikitnya rawi yang menyampaikan kepada kita. Yang pertama yang dinamakan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis rawahu adadun katsir yastahilul adad tawatuhum alal kadzib. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Artinya oleh rawi yang sangat banyak, yang mustahil mereka akan bersepakat dalam dusta. Jadi hadis yang mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Dan hadis mutawatir ini jelas kesahihannya, dan seluruh manusia ijma untuk mengamalkan dan menerima hadis mutawatir dalam seluruh masalah din, baik masalah akidah ataupun masalah fikih ibadah. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad ini dalam istilah para ulama terbagi kepada tiga: hadis masyhur, hadis ajiz, hadis gharib. Di mana hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan ima oleh tiga orang, oleh dua orang, atau oleh satu orang, karena mencakup hadis masyhur yaitu yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi, sedangkan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. Nah, ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan akidah, termasuk di dalam menetapkan masalah hari kiamat, ciri-ciri hari kiamat, dan apa-apa yang termasuk poin-poin keimanan kepada hari kiamat, maka mereka menetapkan dengan hadis apa? Ahad. Jadi tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad di dalam hujjah, baik di dalam akidah ataupun di dalam masalah apa? Fikih ataupun di dalam masalah ibadah. Nah, kenapa kita menjelaskan poin ini dan menjelaskan landasan yang ketiga dalam beriman kepada yaumul qiyam? Ahlu bidah mereka mengingkari beberapa poin yang berkaitan dengan hari kiamat. Salah satunya bahwa orang-orang Mu'tazilah dari kalangan ahlu bidah dan orang-orang yang mengikuti mereka itu tidak mengimani adanya azab kubur dan tidak mengimani adanya fitnah kubur. Kenapa? Mereka mengatakan karena hadis yang berbicara tentang azab kubur adalah hadis ahad. Jadi hadis yang berkaitan dengan azab kubur adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Dan mereka mengatakan bahwa tentang adanya azab kubur ini bertentangan dengan akal. Dan mereka juga mengatakan bertentangan dengan penemuan ilmiah. Sebab mereka mengatakan kami pernah menggali kuburan dan kami tidak mendapatkan bahwasanya mereka diazab di kuburan. Walaupun sesungguhnya tentang masalah azab kubur hadisnya adalah mutawatir. Dan mutawatirnya mutawatir maknawi. Yang dimaksud mutawatir maknawi itu bahwa begitu banyak hadis-hadis yang menceritakan adanya azab kubur. Hadis-hadis yang menceritakan adanya fitnah kubur. Hadis-hadis yang menceritakan adanya nikmat kubur. Dan tentunya ya sedikit kita jelaskan di sini bahwa tentang adanya azab kubur itu bisa dicerna oleh akal yang sehat dan bisa diakui oleh akal sehat. Apabila orang Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin ruh dengan jasad udah berpisah, kau diazab, kau merasakan azab. Kita berikan contoh bahwa sesungguhnya itu adalah masuk akal dan akal mesti membenarkannya. Kita berikan contoh. Mimpi, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, an-naumu akhul maut. Mati itu adalah tidur adalah saudaranya mati. Kita lihat orang mimpi di antaranya ada dua jenis. Ada mimpi berbahagia, mimpi nikmat, ada mimpi menakutkan. Kita berikan contoh. Seseorang mimpi menakutkan. Orang mimpi menakutkan. Katakanlah dia dikejar oleh seekor harimau. Padahal dia tidur di ruangan ber-AC, di atas kasur yang empuk, dengan seorang wanita yang cantik. Tetapi dia mimpi. Mimpi berada di hutan, dikejar harimau. Kalau kita tanya, jasadnya ada di atas kasur yang empuk, di ruangan ber-AC. Tapi dia merasakan rasa takut, ruh dengan jasadnya pergi. Lalu kita ganti dengan contoh yang kedua. Seorang pemulung, dia tidur di atas kardus umpamanya. Dia tidur beratapkan langit. Kemudian dia mimpi masuk sebuah hotel. Dia tidur di atas kasur yang empuk, di ruang yang ber-AC dengan seorang wanita yang cantik. Padahal kalau kita tanya, di mana kamu tadi? Saya berada di atas tikar, di atas kardus, beratapkan langit. Tapi dia merasakan kenikmatan. Dan orang terkadang merasakan ini, merasakan itu. Selama hidup kita mesti merasakan seperti ini. Kita katakan, kalau di dunia ini terjadi, dan orang bisa paham, dan orang bisa merasakan bagaimana jasadnya di sebuah tempat, kemudian dia mimpi berada di sebuah tempat, dan ruhnya di sebuah tempat tersebut, menyatu dengan ruhnya dan jasadnya. Kalau ini adalah terjadi dalam perkara dunia, maka mesti kita beriman akan terjadinya nanti setelah hari kematian. Nah, makanya Ahlus Sunnah punya kaidah di dalam menetapkan perkara akidah, salah satunya berkaitan dengan yaumul akhir, maka Ahlus Sunnah beriman dan menetapkan apa yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik hadis itu derajatnya mutawatir, baik hadis itu derajatnya tidak membedakan di antara keduanya. Sebab orang-orang Mu'tazilah mengingkari banyak masalah. Mengingkari tentang adanya turunnya Dajjal, mengingkari tentang turunnya Nabi Isa, mengingkari tentang adanya jembatan di atas neraka. Mereka mengingkari tentang adanya syafaat. Kenapa? Sebab mereka mengatakan hadisnya adalah hadis apa? Nah, kalau kita mengaku ahli sunnah, maka mesti kita beriman dan menetapkan apa-apa yang datang dari Nabi SAW tentang yaumul kiamah, baik yang berkaitan dengan hadis mutawatir ataupun apa hadis. Nah, ini landasan yang ketiga. Landasan yang keempat. Sebab kita berimannya harus benar. Jadi tidak hanya beriman, tapi imannya harus benar. Maka saya menerapkan dan menjelaskan landasan beriman. Landasan yang keempat. Al-iman biyaumil akhir ala fahmi salaf. Yang kelima, keempat, bahwa kita beriman landasan yang keempat, bahwa kita beriman kepada yaumul akhir dan beriman kepada ciri-cirinya dengan pemahaman salafus saleh, bifahmi sahabat, bifahmi tabi'in, wa bifahmi ulama'ina. Bahwa kita memahami tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan yaumul akhir dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para tabi'ut tabi'in yang Allah Ta'ala telah memuji mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam khairun nasi qarni thumma ladzi yalunahum thumma ladzi yalunahum. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar yang mendahului kita dalam iman, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah memuji mereka. Menunjukkan bahwa pemahaman mereka benar. Menunjukkan bahwa mereka berada dalam petunjuk. Sehingga kita wajib berjalan di belakangnya. Wajib kita mengikuti mereka. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik generasi adalah para sahabatku. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in tabi'in. Nah, apa yang dimaksud bahwa kita wajib beriman kepada yaumul akhir dan apa-apa yang masuk di dalamnya dengan pemahaman salafus saleh. Nah, sebab ketika kita merinci, ketika kita mentafsir, membahas satu persatu, membahas secara terperinci tentang beriman kepada yaumul akhir, ternyata tidak sama di dalam hakikatnya. Ada yang benar, ada yang menyimpang. Kita ungkap dan berikan beberapa contoh. Umpamanya beriman kepada hisab, beriman kepada mizan, beriman kepada sirat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan timbangan yang akan terjadi pada hari kiamat, jadi mizan, bahwa akan ditimbang. Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan timbangan adalah keadilan. Tetapi ahlus sunnah mengatakan timbangan adalah timbangan hakiki, mizan, mizanun hakiki. Lahu kifatan walisan. Yuzanu bihi a'malul ibad. Ahli sunnah mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa timbangan itu adalah timbangan hakiki. Dia memiliki dua daun dan memiliki tiang tengah. Jadi sebagaimana kita tahu timbangan menimbang, kalau kita umpamanya ke pasar, kita tahu ada timbangan kanan kiri, kemudian ada tiang yang dengannya ditimbang amal manusia, ditimbang amal. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin, katanya, amal itu kan bukan jasad, bagaimana ditimbang? Maka orang-orang Mu'tazilah mengatakan ya, yang dimaksud dengan mizan adalah keadilan pada hari itu. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan keadilan. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak. Hakiki. Secara hakikat akan ada timbangan. Sebab Allah Ta'ala mengatakan wal waznu yawma idil haq. Timbangan pada hari itu benar ada. Ada yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kebahagiaan. Ada yang berat timbangan kejelekannya, maka dia adalah rugi. Wal waznu yawma idil haq. Jadi timbangan pada hari itu hak adanya. Kemudian, orang-orang Mu'tazilah mengatakan, beriman kepada sirat, sirat itu bukan hakiki. Tetapi yang dimaksud dengan sirat adalah majaz. Tetapi Ahlu Sunnah mengatakan, yang dimaksud dengan sirat adalah jisrun fawqa dhahril jahannam yamuru 'alaiha al-mu'minun salima man salima wa saqata man saqata. Di mana Ahlu Sunnah mengatakan yang dimaksud dengan sirat hakiki yaitu jembatan yang berada di atas neraka. Ini nanti ada jembatan di atas neraka setelah kita itu ditimbang, setelah kita itu berjalan lalu kita akan melewati sirat ini. Dan orang-orang beriman yang akan melewati situ, adapun orang kafir tidak akan melewati jembatan sebab mereka akan langsung ke neraka. Adapun orang-orang beriman akan melewati jembatan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat di antaranya adalah dahdul muzilla. Bahwa jembatan yang berada di atas neraka itu adalah jembatan yang sangat sulit kita lewati. Di mana dinyatakan orang yang melewati ke sana itu tergantung amalnya. Ada yang berjalan cepat seperti cahaya. Ada yang berjalan cepat seperti kilat. Ada yang berjalan cepat seperti angin berhembus. Ada yang berjalan cepat seperti kuda lari. Ada yang berjalan cepat seperti unta lari. Ada yang seperti larinya orang. Ada yang berjalan biasa. Ada yang merantak di antara kita. Artinya apa? Berjalan di atas jembatan itu dengan pantatnya. Di antara kita ada yang mampir dulu ke neraka. Artinya jatuh dulu ke neraka. Terpeleset dulu bagi orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini Ahlu Sunnah mengimaninya seperti ini. Artinya apa? Bahwa kita semua harus benar cara mengimaninya. Bagaimana berimannya? Kita berikan contoh yang lain. Beda antara keimanan Ahli Sunnah dengan keimanan Ahlu Bidah adalah berbeda-beda. Di sini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu Ahlul Haq yang beriman adanya Dajjal. Dan Dajjal itu sebagaimana dalam hadis makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menjadi fitnah di akhir zaman. Dengan ciri-ciri yang khusus, bertulisan di jidatnya adalah kafara, berbadan kekar besar. Lalu dia akan menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Mengaku dia adalah Rob, menyesatkan manusia. Lalu akan mengitari dunia kecuali 2 tempat, Madinah dan Mekah saja yang tidak akan dilewati oleh Dajjal ini. Dan setiap manusia akan berhadapan dengan fitnah Dajjal ini. Ini adalah menurut Ahlu Sunnah secara singkat Dajjal. Dan dia akan mati dibunuh diantaranya oleh Nabi Isa alaihi salam. Karena tugas Nabi Isa alaihi salam ketika turun ke bumi diantaranya adalah membunuh babi, menghancurkan menghancurkan salib, kemudian membunuh Dajjal. Nah, sementara Ahlu Bid'ah ada 2 kelompok. Kelompok yang sama sekali tidak menetapkan tentang adanya Dajjal dan tidak membenarkan tentang hadis Dajjal. Kenapa? Sebab hadis Dajjal adalah hadis ahad menurut mereka. Kami tidak mengimani. Yang kedua, yang mereka menerima tentang nasnya, hadis dajjal. Tetapi mereka mengatakan dajjal ini bukan hakiki, tetapi majazi. Gimana yang dimaksud dengan dajjal ini adalah kejelekan, keburukan, munculnya orang-orang yang buruk, bukan hakikat makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang dikeluarkan di akhir zaman. Makhluk yang khusus. Nah, berarti dalam kaidah yang keempat ini, tadi kita telah mengatakan, telah dijelaskan bahwa mengimani kepada yaumul akhir dan apa-apa yang berkaitan di dalamnya harus sebagaimana salafus saleh memahaminya, mengimani. Cara mengimani apa? Mereka. Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa qala Allah Ta'ala ya ayuhan nas, ataupun wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jika kamu beriman ya, seperti mereka para sahabat beriman, maka kamu wahai orang-orang Yahudi telah mendapatkan petunjuk. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita hari ini bahwa kita harus beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Kita harus mengimani sebagaimana mengimaninya para sahabat, sebab mereka adalah merupakan kudwa, suri tauladan bagi kita dalam masalah keimanan. Jadi artinya apa? Mengimani kepada yaumul akhir harus seperti bagaimana mengimaninya salafus saleh. Sebab tadi dijelaskan ada yang menyimpang, ada yang benar di dalam cara mengimani terhadap kejadian apa? Hari kiamat. Ini landasan yang keempat. Landasan yang kelima. Landasan yang kelima adalah seperti disebutkan dalam mukadimah tadi. Al-imanu bi yaumil qiyamah, al-imanu bima yatadamman bi yaumil qiyamah. Beriman kepada hari kiamat adalah tidak semata-mata beriman kepada hari terjadinya hancurnya alam semesta ini. Tetapi para ulama telah menjelaskan bahwa beriman kepada yaumil qiyamah adalah beriman kepada seluruh perkara yang termasuk masalah yaumul qiyamah. Dan saya akan jelaskan secara mujmal apa saja yang termasuk kepada permasalahan ini. Para ulama ketika membahas tentang masalah kiamat dan beriman kepada yaumul akhir, maka mereka menjelaskan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah al-iman bil maut, adalah beriman kepada kematian. Jadi para ulama memasukkan beriman kepada kematian adalah termasuk beriman kepada yaumul qiyamah. Yang kedua adalah al-imanu ma ba'dal maut, yakni al-hayatu ba'dal maut. Yang kedua adalah beriman kepada kehidupan setelah mati. Jadi beriman kepada kehidupan setelah mati. Sebab para ulama mengatakan manusia ini punya 5 marhalah. Jadi manusia ini punya 5 tingkatan, punya 5 fase kehidupan. Yang pertama adalah marhalatul adam. Jadi manusia itu dari sesuatu yang tidak ada tadi. Artinya awalnya tidak ada manusia. Yang kedua adalah marhalatul hamal, yaitu marhalah ketika manusia itu berada dalam kandungan seorang ibu. Yang ketiga adalah marhalatul dunia. Yang ketiga adalah fase kehidupan di dunia. Yang keempat adalah marhalatul barhaziyah, yakni marhalatul qabr, marhalah di mana kita berada di alam barzah, alam kubur. Yang kelima adalah marhalatul akhirah, imma fil jannah wa imma fil nar. Sedangkan yang kelima adalah marhalah akhirah, yaitu kehidupan setelah alam kubur. Imma kita berada di surga, imma kita berada di neraka. Ini wajib diimani oleh kita tentang kehidupan ini. Artinya apa? Kita tidak sempurna beriman kepada yaumul akhir sehingga beriman kepada hari kematian. Beriman kepada adanya azab kubur. Ini landasan yang ketiga. Yang keempat adalah al-iman bil ba'tsi, iman kepada hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan ini di mana para ulama telah menjelaskan kita beriman kepada apa yang dinamakan hari kehancuran dunia. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala wa nafkhatu nafkhatan. Dan para ulama muhakkik, para ulama telah merojihkan bahwa malaikat telah meniup sangkakala ataupun akan meniup sangkakala dua kali. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama adalah tiupan untuk menghancurkan alam semesta dan seluruh isinya. Wa amma an-nafkhatu tsaniya, adapun tiupan yang kedua yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Maka ini wajib kita beriman. Wa nufiha fis-sur. Lalu malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Fafazi aman fil ard. Maka pingsanlah dan binasalah seluruh yang ada di dunia ini. Lalu setelah itu malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tiupan yang kedua dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ini adalah sesuatu yang kita imani. Poin-poin yang harus kita imani tentang yaumul qiyamah. Kemudian, sebagaimana tadi dijelaskan al-iman bi arasatil qiyamah. Beriman bahwa manusia dikumpulkan bi arasatil qiyamah. Di padang Sahara. Di mana bumi pada waktu itu berubah. Di mana para ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa kondisi tanah pada waktu itu berwarna putih kemerahan. Kemudian terhampar luas. Lalu matahari mendekat 1 mil. Jadi matahari mendekat 1 mil. Dan manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak dihitan, dan tidak berpakaian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas kufatan uratan gurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari arasatil qiyamah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dihitan, dalam keadaan tidak pakai sandal. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pada hari itu tidaklah laki-laki akan melihat perempuan dan perempuan melihat laki-laki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hari itu adalah hari yang sibuk. Setiap orang akan sibuk dengan amalnya sendiri. Setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri menghadap kepada Allah Ta'ala sehingga tidak akan peduli lagi dengan hal seperti itu. Lalu matahari mendekat ke tumit. Dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang berkeringat sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya. Ada yang bermandikan keringat. Dan ada 7 kelompok yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Ini beriman kepada arah kecil kiamat. Kemudian termasuk beriman kepada apa? Ardul kitab. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita apa? Tulisan amal. Jadi tulisan amal. Dan kita terbagi dua. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya. Ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Ada yang mengambil dari belakang, ada yang mengambil dari depan. Orang yang amal kebaikannya banyak, dan mereka adalah ahli surga, maka ia akan mengambil dengan tangan kanannya. Dan orang yang akan masuk ke neraka, maka mereka mengambil dengan tangan kiri. Berbeda. Ketika ardul kitab, ketika ahdul kitab. Kemudian pada waktu itu juga akan terjadi yang dinamakan dengan yaumul qobo, yaumul fasal. Di mana setiap manusia akan ditanyakan setiap amal yang kita perbuat, sehingga pada waktu itu binatang-binatang pun akan berbicara, dan setiap orang yang pernah kita zalimi, pernah kita sakiti, mereka akan menyatakan, aku pernah dibegini. Lalu kita mengatakan iya. Hatta binatang ternak yang kita miliki, hatta kendaraan yang kita miliki, kita pernah memukulnya, kita pernah mendoliminya, kita pernah memberikan beban dengan sesuatu yang tidak mampu, akan terjadi pada waktu itu. Sebab setiap amal akan ditimbang, akan dipertanyakan. Yang kecil dan yang besarnya, yang zahir dan yang tersembunyi, akan ditanya. Kemudian kita wajib beriman apa yang dinamakan dengan yaumul hisab. Hari perhitungan amal manusia. Dihisab. Kemudian kita beriman kepada mizan, timbangan yang tadi. Di mana timbangan pada hari kiamat menurut para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih ada 3 jenis. Ada yang ditimbang amalnya dan itu keumuman manusia. Ada yang ditimbang badannya, orangnya. Dan ini berdasarkan 2 hadis. Di mana dalam satu hadis ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tersingkap kakinya. Lalu Abdullah bin Mas'ud itu kecil kakinya, kecil betisnya. Dan sebagian para sahabat seolah-olah artinya apa, menggunjing terhadap kakinya Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Nabi SAW mengatakan dia adalah ringan di dunia, tetapi asqalunnas yaumal qiyamah. Tetapi dia adalah berat timbangannya pada hari kiamat. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang seseorang, maaf, yang berbandak genut. Tetapi dinyatakan oleh Nabi SAW pada hari kiamat, timbangan kebaikannya tidak ada seberat nyamuk. Ini adalah orang yang tidak beramal. Lalu yang ketiga, ada yang ditimbang adalah tulisannya. Jadi yang ditimbang adalah apa? Tulisannya, kitabnya. Yaitu apa? Mushaf amal yang ditulis oleh malaikat. Dan itu dikisahkan tentang masalah sijillat, tentang kisah bitaqah. Di mana dengan kalimat la ilaha illallah dengan tulisan. Tetapi para ulama mengatakan yang umum manusia akan ditimbang adalah amalnya. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang zahir dan hadis-hadis yang sah. Wajib kita beriman. Ini adalah beriman tentang adanya mizan hakiki. Dan wajib kita beriman tentang adanya haud, telaga. Kita lihat dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Telaga nanti di arasatil qiyamah itu ada telaga haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati haud tersebut luasnya sejauh berjalan satu bulan, lebarnya sejauh berjalan satu bulan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa telaga itu mudawarun, telaga itu dimungkinkan bundar bentuknya. Kemudian airnya adalah putih daripada susu, dia ada lebih manis daripada madu. Kemudian gayung-gayungnya adalah mutiara dari surga, dan mata airnya adalah dari surga. Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Ini tentang haus, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkannya. Tetapi ada orang-orang yang diusir dari haus ini. Ada orang-orang yang tidak boleh untuk meminum haus tersebut. Siapa? Jelaslah orang-orang kafir, dan menurut sebagian para ulama adalah ahlu bidah. Sebab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala dan memberikan syafaat untuk umatnya pada waktu itu, ummati ummati, umatku umatku, maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dah. Maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang sedang berbondong-bondong akan melewati haud ini. Lalu dikatakan, suhkon suhkon, jauhkan mereka. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu. Artinya apa? Mereka membuat perkara bid'ah. Sehingga para ulama mengatakan di antara bahaya bid'ah, bahwa mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan meminumnya. Orang yang melakukan bid'ah, pelaku bid'ah, pengikut bid'ah, mereka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman tentang kejadian ini. Kemudian di antaranya apa? Beriman kepada as-sirat, jembatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati sirat ini di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asgaru minas sa'ar wa ahadu minas sa'id. Dalam satu hadis dinyatakan bahwa kondisi sirat itu, sirat jembatan yang berada di atas neraka itu, dia adalah lebih kecil dari rambut, dia adalah lebih tajam dari pedang. Hanya saja tidak dikatakan dibagi tujuhnya. Dalam nasnya tidak seperti itu. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan dahdul mujillah. Artinya bahwa jembatan yang berada di neraka itu sulit kita lewati. Membahayakan. Karena dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa ada duri-duri, kemudian ada kail-kail yang akan menyentuh dan menyebabkan orang-orang yang lewat di situ terjerumus ke bawah. Kita lihat dalam surat Maryam, Sumanunajilatina taqawanadharadolimina fiha jisiyah, bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menyempurnakan keimanannya kepadanya. Allah Ta'ala menyelamatkannya. Wanadharadolimina fiha jisiyah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka akan tenggelam, terpleset kepada api neraka dulu. Dan tadi telah disampaikan bahwa orang yang melewati sirat ini itu adalah tergantung amal, kesolehan kita, tergantung keimanan kita, tergantung amal kita, tergantung keimanan kita, sejauh mana kita menunaikan tauhid kepada Allah Ta'ala. Dinyatakan dalam hadis, ada yang seperti kilat, ada yang seperti cahaya, selamat mereka dengan cepat. Ada seperti orang berjalan, dan di antara kita ada yang merangkak, merasakan panasnya api neraka. Dan di antara kita ada yang terpleset terlebih dahulu masuk dulu neraka dengan sebab amal. Lalu mereka akan dikeluarkan nanti dari api neraka dengan sebab syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita iman. Ini kejadian yang akan terjadi. Nah, termasuk beriman kepada yaumul qiyamah adalah beriman kepada adanya syafaat. Dan syafaat ini secara umum ada dua, syafaatul khosah, syafaatul amah. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang dinamakan dengan syafaatul udma, dengan syafaatul kubra, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia, kepada orang-orang beriman dari seluruh zaman. Di mana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis yang sahih, bahwa manusia akan datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah Ta'ala memberi syafaat. Lalu Nabi Adam menolak. Lalu kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh menolak. Lalu kita datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun menolak. Lalu kita datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun menolak. Lalu kita datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pun menolak. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfa, irfa, isfa, tushaffa. Menengadah engkau, lalu berilah syafaat manusia. Lalu Nabi sallallahu memberikan syafaat dengan izin Allah Ta'ala kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah syafaatul udma. Adapun syafaat yang kedua adalah syafaatul amah. Syafaat yang umum bagi seluruh orang beriman dengan saudaranya yang beriman. Salah satunya adalah syafaatul li ahlil kabair min hadihil ummah. Itu syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat ini. Yaitu kita beriman, nanti ada orang-orang yang telah hitam kelam di api neraka, lalu mereka diangkat dari neraka akan dimasukkan ke surga. Kita beriman bahwasanya mereka setelah hitam kelam, dalam bahasa orang Jawa Barat renghek hitam, artinya telah gosong, lalu mereka akan disimpar di Nahrul Hayat, yaitu apa, sungai kehidupan, lalu mereka berubah wajahnya, lalu mereka dimasukkan ke surga. Ini adalah sesuatu yang kita imani tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada hari kiamat adalah beriman kepada surga dan neraka. Bagaimana kita beriman kepada surga dan neraka? Wajib kita berimannya sebagai berikut. Al-iman bi anna al-jannata wan nar mawjudatal an. Yang pertama, kita beriman bahwa surga dan neraka telah ada sekarang. Jadi surga dan neraka telah ada. Sebab Allah Ta'ala berfirman tentang surga, mu'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala berfirman tentang neraka, mu'iddat lil kafirin. Disediakan surga bagi orang beriman, bertakwa, dan disediakan neraka bagi orang-orang yang kafir. Jadi wajib mengimani surga dan neraka telah ada. Yang kedua, kita beriman bahwa surga yang nanti orang-orang beriman akan masuk kepadanya adalah surga yang pernah Adam alaihissalam masuk kepadanya. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Keyakinan apa? Ahlus Sunnah. Jadi wajib kita beriman. Kemudian yang kedua, yang ketiga, al-iman annal jannata wan nar la tafniyan. Yang ketiga, beriman bahwa surga dan neraka tidak akan fana. Tidak akan hancur. Wa ahluhuma la tafniyan. Dan penghuni keduanya pun tidak akan fana. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ahlal jannah khuludun bila maut." Ya ahlan nari khuludun bila maut. Wahai ahlu surga, engkau kekal di dalamnya. Wahai ahlu neraka, engkau akan kekal di dalamnya. Tetapi yang dimaksud di sini, yang kekal adalah bagi orang kafir, bukan bagi orang beriman yang masuk dulu neraka. Jadi ini adalah poin keimanan kepada surga dan neraka. beriman kepada surga dan neraka. Nah, ini adalah cakupan beriman kepada yaumul kiamah. Yang selanjutnya, termasuk beriman kepada yaumul kiamah adalah al-imanu bi akhiratis sa'ah. Beriman kepada ciri-ciri hari kiamat. Jadi beriman kepada ciri-ciri hari kiamat. Jadi antum, kita semua tidak dianggap beriman kepada hari kiamat, sehingga beriman kepada ciri-ciri hari kiamat. Beriman kepada ciri-ciri hari kiamat. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang ciri-ciri hari kiamat, dan ini poin yang penting dalam pembahasan ini, ya, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disebutkan kaidah yang kelima, bahwa dalam kaidah yang kelima, beriman kepada hari kiamat tidak hanya beriman kepada hari kiamatnya saja, tetapi beriman kepada poin-poin yang berkaitan dengan hari kiamat. Sebelum saya menjelaskan tentang ciri-ciri hari kiamat, dan ini adalah pembahasan yang terakhir pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan landasan yang keenam terlebih dahulu, supaya beriman kepada ciri hari kiamat adalah merupakan pembahasan yang terakhir, dan nanti kita akan bahas hikmah beriman kepada ini semua. Poin yang terakhir yang merupakan landasan beriman kepada yaumul kiamat adalah dua hal yang sangat penting. Yang pertama, bahwa ilmu tentang yaumul kiamat adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Ilmunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kepada kita tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, faqala mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Ketika malaikat Jibril berkata, kapan terjadi hari kiamat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi tidak tahu. Bahkan seolah-olah Nabi mengatakan yang bertanya lebih tahu. Jadi Nabi sallallahu tidak tahu. Maka apabila Nabi sallallahu tidak tahu tentang hari kiamat, dan Allah telah merahasiakan tentang hari kiamat ini kepada para rasul, baik rasul malaikat ataupun rasul yang dimaksud dari rasul para manusia, Allah telah merahasiakannya, maka tentunya tidak ada manusia yang tahu tentang hari kiamat. Maka memprediksi tentang hari kiamat akan terjadi pada tahun anu, maka ini adalah termasuk sesuatu yang keliru, termasuk sesuatu yang bisa menyeret orang kepada kekafiran, bisa menyeret orang kepada kekufuran. Akan tetapi Nabi SAW pernah ditanya, akhbirni an amaratiha Tetapi Nabi SAW ditanya, habarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Maka Nabi SAW membicarakan dan menghabarkan tentang ciri-cirinya sebagaimana kita akan bahas nanti sedikit. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak boleh seseorang memprediksi akan terjadi hari kiamat pada tahun apa, pada bulan apa, pada abad berapa, tidak ada. Tidak boleh. Sebab itu adalah termasuk idya'ul ghaib, orang mengklaim tahu perkara yang ghaib. Tetapi di sisi lain, wajib kita beriman bikurbiha. Wajib beriman bahwa hari kiamat itu telah dekat masanya. Jadi wajib kita beriman tentang telah dekat apa? Saat. Telah dekat waktu akan terjadinya hari kiamat ini. Mana dalil yang mengatakan bahwa hari kiamat ini telah dekat? Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, bu'istu baina isha wa asyara bil usbu wa sababa. Ini bil usbu wal usta. Apuan bil usbu wal usta. Nabi SAW mengatakan, aku diutus di penghujung hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan seperti ini. Jadi artinya apa? Akan dekatnya hari kiamat. Bahwa hari kiamat ini telah dekat. Dan Nabi SAW telah memberikan satu gambaran kepada para sahabat, kepada umat. Perumpamaan kalian dengan umat sebelum kalian adalah bagikan seseorang yang mempekerjakan orang dibagi kepada tiga kelompok. Orang yang bekerja dari pagi sampai zuhur, orang yang bekerja dari zuhur sampai asar, dan orang yang bekerja dari asar sampai maghrib. Lalu Nabi SAW mengatakan, adapun orang yang bekerja dari pagi sampai zuhur adalah Yahudi, baginya satu kirat. Adapun yang bekerja dari zuhur sampai asar, mereka adalah orang-orang Nasrani, dan bagi mereka satu kirat. Adapun yang bekerja dari waktu asar sampai maghrib, maka itu adalah umatku, dan bagi mereka adalah kiratani. Mereka adalah memiliki dan diberikan dua kirat. Lalu orang-orang Yahudi, ahlul kitab, cemburu kepada orang-orang muslim. Maka Nabi SAW menyatakan, itulah karunia Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada hambanya. Maka dalam hadis ini gambarkan bahwa kita adalah dekat dengan hari kiamat. Bahwa umat ini, umat Islam, umat Nabi SAW, dan diutus di Nabi SAW adalah merupakan apa? Merupakan ciri hari kiamat, dan hari kiamat ini akan dekat. Dan ini wajib kita imani, wajib jadi landasan bagi kita bahwa kita adalah harus senantiasa siap, dan kita itu mempersiapkan untuk apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah 6 landasan pokok beriman pada hari kiamat. Nah, di antara poin beriman kepada hari kiamat adalah beriman bi asratil kiamat. Beriman kepada ciri-ciri hari kiamat. Wa asratus sa'ah nau'an. Ciri hari kiamat itu ada dua. Asratus sa'atis sugra, asratus sya'atil kubra. Ciri hari kiamat itu terbagi kepada dua. Yang pertama, ciri hari kiamat kecil. Yang kedua adalah ciri hari kiamat besar. Jadi ciri hari kiamat kecil dan ciri hari kiamat besar. Adapun tentang adanya ciri-ciri hari kiamat, maka Nabi SAW telah menjelaskan tadi ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku ciri-cirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-cirinya. Nah, ciri hari kiamat ini ada dua. Asyratus sa'atil sugra, asyratus sa'atil kubra. Adapun ciri hari kiamat kecil juga terbagi dua. Yang telah berlangsung, yang sedang berlangsung, ini adalah ciri hari kiamat. Jadi bagi kita hari ini, kita berikan contoh-contohnya saja. Yang pertama, ciri hari kiamat kecil yang telah berlangsung. Apa saja? Salah satunya adalah bi'satun nabi, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa aku diutus di penghujung hari kiamat. Artinya mendekati hari kiamat. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ciri hari kiamat. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah sahataini wa dhamma as-sababata wal wusta." Wa dhamma as-sababata wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku diutus dan dengan hari kiamat seperti begini." Lalu dia mendekatkan tengah jari-jari dengan telunjuknya. Jadi as-sababa wal wusta. Begini, artinya apa? Sangat dekat. Kemudian diantaranya adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ciri hari kiamat. Dan semakin dekatnya apa hari kiamat. Kemudian di antara ciri hari kiamat kecil adalah zuhurul fitan. Munculnya fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah ini mencakup dua. Fitnatus syahawat, fitnatus syubuhat. Jadi ciri-ciri hari kiamat, dekatnya hari kiamat, munculnya fitnah. Dan ini mencakup dua pokok, fitnatus syubuhat, munculnya berbagai bentuk-bentuk kesesatan, seperti keluarnya ahlu bidah, keluarnya kesesatan, munculnya kesesatan. Ini adalah di antara fitnah yang sedang terjadi, yang dihadapi oleh setiap muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak hadis, segeralah kalian kepada amal sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Seorang mukmin pagi harinya beriman, sorenya telah kafir. Seorang mukmin sorenya adalah beriman, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan kehidupan dunianya. Ini fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu tentang fitnah ini, tentang fitnah syubhat, tentang fitnah kesesatan. Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan setelah itu? Qala na'am. Qala du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhu qadafuhu. Qala sithum lana ya Rasulullah, qala hum min jilladistina wa yataqalamu bi alsinatina. Hudzaifah pernah bertanya, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Munculnya para dai yang menyeru kepada jurang api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, sebutkan sifat-sifat mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ia adalah berbahasa seperti bahasa kita, berkulit seperti kulit kita. Artinya, nanti akan muncul ahlu bid'ah yang pura-pura muslim. yang pura-pura beriman, yang pura-pura menyeru kepada keimanan, tetapi sesungguhnya mereka menyeru kepada neraka. Seperti munculnya Abdullah bin Sabah, munculnya Bisil al-Mirisi, munculnya Jaham ibn Safwan, munculnya Ja'ad ibn Dirham. Ini adalah tokoh-tokoh ahlu bid'ah yang menyesatkan manusia dari jalan yang hak, menyesatkan orang-orang beriman dari jalan yang hak. Muncul kesesatan di muka bumi ini, penyimpangan-penyimpangan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tamuju kama yamujul bahr, fitnah ini akan bergelombang bagikan gelombang lautan. Ya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan tentang fitnah syubhat ini. Satu ketika Nabi SAW mengatakan, tahukah kamu tentang fitnah yang turun malam ini? Maka Nabi SAW mengatakan, bagaikan turunnya hujan. Artinya apa? Bahwa fitnah itu akan datang bertubi-tubi dan akan datang secara menyeluruh menimpa kepada umat manusia, menimpa kepada orang-orang beriman. Di mana fitnah ini? Di antaranya apa? Kilatul ahlul ilmi, sedikitnya orang berilmu dan banyaknya orang-orang bodoh memberi fatwa, orang-orang yang bodoh yang tidak tahu tentang ilmu, tidak tahu tentang Quran dan Sunnah, mereka memberikan fatwa kepada umat manusia sehingga terjadi kesesatan. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazu minal 'abd walakin al-qabdul ilmi qabdul ulama hatta law yamqa 'aliman itaqada an-nasu ru'asan ju'ahala fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Di antara fitnah yang terbesar kepada umat ini matinya para ulama dan munculnya orang-orang bodoh yang memberi fatwa kepada umat ini. Dalam hadis yang sahih, hadis Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang, tetapi diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama, dengan matinya orang-orang alim, sehingga ketika orang alim itu mati, wafat, maka tersisalah orang-orang jahil. Lalu dia ditanya, lalu dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan orang yang diberi fatwa pun sesat. Ini bahaya. Masa fitnah. Dan dalam hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW berbicara tentang ciri hari kiamat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'at. Apabila satu perkara diberikan bukan kepada ahlinya, di antaranya adalah berbicara tentang agama, berbicara tentang fatwa bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran umat ini. Tunggulah kerusakan umat ini. Umat ini akan rusak manakala yang memberi fatwa bukan orang-orang yang berilmu. Nah, kita lihat sekarang, karena para bapak, para ibu harus bisa membedakan mana ulama, mana penceramah. Mana ulama, mana penceramah. Jadi jangan keliru kita itu. Bahkan dalam hadis dikatakan, wasaya takallamu ruwaibidho, dan akan berbicara orang-orang pinggiran, orang-orang yang rendahan. Yang dimaksud apa? Orang yang tidak berilmu berbicara banyak tentang urusan kaum muslimin. Sebab kita harus membedakan antara ulama dengan ahli pembicara, tukang ngomong, tukang ceramah. Belum tentu orang yang bisa ceramah, ngomong di mimbar bisa 1 jam, 3 jam, bahwasanya dia adalah orang alim. Sebab terkadang ngotak-ngatik satu hadis, dia ngomong 1 jam, 3 jam, kemana-mana ngomongnya. Tetapi yang dimaksud dengan orang alim, sebagaimana Imam Ahmad telah memberikan penjelasan, an yakuna aliman bil kitabi, yani bil Quran, aliman bis sunani, al imani bis sahih wa saqimi. Yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang paham kepada Al-Quran dan sendi-sendinya. Orang yang paham kepada hadis-hadis Nabi. Orang yang paham bisa membedakan sahih dan dhaif. Itu yang dinamakan orang alim. Bahkan ketika Imam Ahmad ditanya, siapa yang dimaksud dengan faqih? Man kana indahu mi'atu alfi hadisin. Yang dinamakan seorang faqih adalah orang yang tahu 100,000 hadis. Nah, merupakan ciri hari kiamat ketika orang-orang yang memberi fatwa berbicara tentang Islam adalah orang yang tidak paham tentang agama ini. Ini adalah awal kehancuran. Awal kerusakan umat ini adalah awal fitnah yang menimpa kepada umat ini. Ketika orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang agama. Harus paham hadis sahih, hadis dhaif, di mana adanya hadis, paham tentang hadis-hadis Nabi, paham tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an, ini yang dimaksud dengan orang alim. Al-alim bil kitab wa sunnah, alim kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ciri hari kiamat dan masa-masa yang merupakan masa yang sangat besar fitnahnya kepada kita. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan mengisyaratkan. Begitu banyak para pemuda hari ini yang terjerumus kepada kesesatan seperti pemahaman apa yang dinamakan dengan Irhabiyun ataupun yang dinamakan dengan terorisme hari ini. Kenapa timbul para pemuda yang menganggap bahwa terorisme itu dianggap jihad? Kenapa begitu banyak para pemuda yang melakukan bentuk pembunuhan? Bom bunuh diri mereka menganggap itu adalah sebuah jihad. Ini disebabkan tiga hal yang sangat penting. Yang pertama, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Intisyar ruwaibidah. Munculnya orang-orang yang tidak berilmu dan mereka berbicara tentang perkara umat ini. Sebab di dalam hadis, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairun nasi qarni summa ladhi yalunam. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi para tabi'in, kemudian generasi para tabi'in tabi'in. Kemudian setelah itu akan muncul fitnah satunya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa saya takallamu arwaibibatu. Qala wa marwaibidatu ya Rasulullah qala attafihu yatakallamu an amrillah au an amatinah. Dan akan berbicara pada waktu itu ruwaibidah. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sempit ilmunya, orang-orang yang dangkal ilmunya, mereka membicarakan tentang urusan kaum muslimin. Sehingga mereka memberi fatwa dengan tanpa ilmu. Menjelaskan dengan tanpa ilmu, menjelaskan tanpa pertimbangan ilmu dan kaidah-kaidah syar'i. Yang kedua adalah kilatul ahlul ilmi, semakin sedikitnya orang-orang berilmu. Wafatnya orang berilmu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan mautul ulama syamlatul lil mujtama'. Matinya para ulama adalah merupakan bencana bagi umat ini, bencana bagi masyarakat. Dan yang ketiga, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan fitnah semakin besar hari ini? Yaitu apa? Adamul istima' asy-syabab bil ilmi nafi. Yaitu apa? Sedikitnya perhatian para pemuda kepada ilmu. Jadi banyak para pemuda yang hanya mereka perhatiannya kepada masalah emosional saja. Mereka lebih mendahulukan amal daripada ilmu. Jadi hanya mereka berbicara tentang emosional, hamasah. Tetapi mereka sangat sedikit perhatiannya kepada ilmu. Saya berikan contohnya. Banyak para pemuda, kalau ia ditanya apa hukumnya menyentuh istri, batal atau tidak batal, dia katakan tanya aja ulama. Ya. Kalau dia ditanya apa hukumnya memakan daging unta, saya tidak tahu, tanya aja ulama. Tetapi kalau berbicara tentang masalah yang satu ini, tentang bagaimana mengkafirkan orang, apa hukumnya pemimpin kita, apa hukumnya si fulan, apa hukumnya bapak kamu? Dia mengatakan kafir. Kenapa? Sebab bapak saya belum berbaiat kepada jamaah saya. Belum sepaham dengan saya. Sebab dia tidak mengkafirkan si anu, maka berarti dia kafir. Jadi kalau mengkafirkan sangat mudah sekali. Menghukumi orang kafir, orang lain adalah kafir adalah sangat mudah sekali. Tetapi kalau dia ditanya tentang hukum, dia tidak tahu. Nah, ini salah satu fitnah yang menimpa kepada umat ini. Dan ini sebagaimana Rasul menjelaskan, Rasul SAW menjelaskan dekatnya hari kiamat. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahlu sunnah ataupun orang yang menisbatkan kepada sunnah, mereka pun terkadang mendahulukan sesuatu yang bukan urgen. Seperti bagaimana mentahdir orang, bagaimana membicarakan orang didahulukan ketimbang thalabul ilmi. Ada satu kisah yang sangat memilukan terhadap dakwah ini. Kalau dia ditanya tentang pulang, ditanya tentang jamaah pulang, dia begitu gampang hukumnya begini, mubtadi dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu, sekedar berbicara tentang sholat gerhana, malam tadi ada gerhana. Ada beberapa ikhwan, maaf ya, tidak tahu bagaimana sholat gerhana. Gimana kaifiahnya, bagaimana caranya. Tetapi bagaimana menghukumi orang begitu cepat, mubtadi, kafir dan sebagainya. Tapi bagaimana tentang ilmu? Nah, artinya apa? Terjadinya kerusakan hari ini, fitnah menimpa kepada kaum muda terutama. Dan para pemudi hari ini, itu disebabkan apa? Adamul ihtimami syabab bil ilminnas. Auqilatul ihtimami syabab bil ilminnas. Kenapa? Karena hari ini begitu minimnya perhatian, ataupun rendahnya perhatian para pemuda kepada ilmu yang bermanfaat, pada ilmu yang bermanfaat. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan fitnah. Fitnah itu syubhat. Fitnah syubhat. Dan Nabi SAW mengatakan akan muncul ahlu bid'ah, akan muncul kesesatan di depan kita. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang ma'ruf, iftaraqatil yahudu ala sintaini wa sab'ina firqatan wa tafaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Kuluha finnari ila wahidah. Kalu wa mahiya al-wahidah ya Rasulullah. Kala ma'ana ali al-yawma wa ashabim. Nabi SAW menjelaskan, orang Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi salah satu fitnah akhir zaman dan merupakan ciri hari kiamat adalah banyaknya perpecahan, banyaknya perselisihan. Dan Nabi SAW mengatakan umatku akan berselisih menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka. Satu yang akan selamat, yaitu siapa yang berjalan seperti aku dan seperti para sahabatku. Mereka yang berpegang teguh kepada jalanku dan jalan para sahabatku. Artinya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan fitnah syubhat. Munculnya syubhat, penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang baru, aliran-aliran yang baru yang menyimpang dari Islam. Sedangkan yang kedua adalah fitnah tusyubuh syahwat. Akan muncul di antaranya di akhir hari kiamat ini, yaitu tentang syahwat. Yang dimaksud apa? Munculnya kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di antara ciri hari kiamat, akan munculnya orang-orang yang menghalalkan zina. Orang-orang yang menghalalkan khamr. Banyaknya orang yang meminum khamr. Banyaknya orang yang melakukan zina. Dan ini sudah betul-betul terjadi hari ini. Tentang masalah perzinahan. Minum khamr. Dan orang-orang yang menghalalkan musik. Ini adalah fitnah yang akan dilihat oleh kita. Kejadian-kejadian yang akan dilihat oleh kita. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk fitnah yang menimpa kepada umat ini, yaitu condongnya umat ini kepada syahwat, condongnya umat ini kepada dunia. Dan ini sebab kemunduran umat ini. Jadi sebab kemunduran apa umat ini. Dalam hadis Abdullah bin Umar, "Idza tabay'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum al-awwal." Jadi di antara ciri hari kiamat, munculnya syahwat, berkembangnya syahwat, salah satunya apa? Orang-orang menghalalkan riba, orang-orang memakan riba, orang-orang berzina, orang-orang minum khamr. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, apabila kalian berjual beli dengan inah, inah ini adalah merupakan bagian dari riba. Dan kalian berlebih-lebihan tentang perkara dunia, memegangi ekor sapi dan bercocok tanam, lalu meninggalkan jihad, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dikuasakannya orang-orang kafir kepada kita. Dan tidak diangkat dari kehinaan itu sehingga kita kembali kepada agama Allah semula. Kepada agama Rasul semula. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, sekarang bertanya tentang riba. Para ulama yang meneliti tentang riba di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka mengatakan, seandainya kita sekarang selamat dari riba, paling tidak kita itu mencium baunya riba. Mencium debunya riba. Dan berbagai sendi kehidupan, umat Islam sekarang telah terkepung dengan riba ini. Demikian juga dengan perzinahan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya perzinahan hari ini, ataupun yang dinamakan dengan seks bebas hari ini, penelitian dari badan statistik yang mereka meneliti tentang hal ini, bahwa secara umum untuk kota-kota besar itu anak SMP, SMA, mereka tidak berbicara tentang mahasiswa. Bahwa secara umum sekitar 63% mereka itu adalah tidak perawan lagi. Jadi ini kenapa bentuk perzinahan yang telah meliputi. Dan badan statistik juga mengatakan bahwa dari sekarang itu berapa provinsi? 32 ya. Sekitar 32 provinsi, tidak ada satu provinsi pun yang selamat dari penyakit AIDS. Bahkan dari sekian kabupaten, berdasarkan data statistik, tidak ada satu kabupaten pun yang selamat dari penyakit AIDS. Jadi artinya apa? Kerusakan, fitnah telah melimpah luas. Berada di depan kita. Jadi berada di depan kita. Dan ini yang menyebabkan ditimpa musibah kaum muslimin. Ditimpa malapetaka kaum muslimin. Sekarang kalau kita bertanya, salah satu fitnah yang menimpa kepada umat Islam adalah berkuasanya musuh-musuh Islam kepada negara-negara Islam. Termasuk masalah apa? Masalah Palestina. Bagaimana negara Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang jumlahnya sedikit. Yang sesungguhnya mereka menguasai dunia hari ini. Maka yang jadi jawabannya, yang mesti kita jawab adalah disebabkan dosa kaum muslimin. Disebabkan kemaksiatan kaum muslimin. Disebabkan kaum muslimin banyak melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala. Banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fitnah ini ditimpakan kepada umat ini. Sebab di dalam hadis yang tadi, apabila kalian berjual beli dengan ini, lalu kalian berlebih-lebihan tentang perkara dunia, lupa kepada perkara akhirat, lupa kepada jihad, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kamu kehinaan. Dikuasakan musuh-musuh Allah kepada kalian. Dan dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan, 5 perkara apabila dilakukan oleh kita, maka Allah Ta'ala akan menimpakan 5 bencana kepada kita semua. Yang pertama, apabila tersebar kemaksiatan yaitu perzinaan, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kita penyakit ta'un. Dan penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada umat sebelum kita, yaitu penyakit AIDS. Yang kedua, tidaklah kita itu mengurangi timbangan dan takaran, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kesulitan hidup, kemarau yang panjang, dan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah satu kaum mereka menahan zakat-zakat mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan dari langit. Seandainya tidak ada binatang melata, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Dan tidaklah satu kaum mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan akan menjadikan musuh-musuh Allah berkuasa kepada mereka sehingga mengambil apa yang ada di tangan mereka. Lalu yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah para pemimpinnya enggan untuk berhukum dengan hukum Allah, dan mereka memilih-milih hukum Allah apa yang cocok bagi mereka kecuali Allah taala akan menjadi persengketaan di antara mereka. Jadi wajar apabila di negara ini, apabila bangsa kita ini ditimpa berbagai musibah, ditimpa berbagai bencana, dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim, terjadi di antara pemimpin kita persengketaan, permusuhan dan sebagainya, itu disebabkan karena maksiatnya bangsa ini kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada umat ini. Nah, ini ikhwat iman yang dirahmati Allah taala adalah merupakan ciri hari kiamat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara ciri-ciri hari kiamat ini dan merupakan dekatnya hari kiamat ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang yang baik ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersisalah orang-orang yang buruk, lalu Allah taala mengirim angin dan terjadilah apa hari kiamat. Dan terjadilah apa hari kiamat. Maka ini adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan kiamat sugro ataupun asratul kiamat sugro. Adapun yang dikaitkan dengan kiamat kubro, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga datangnya 10 ciri-ciri hari kiamat besar. Jadi 10 ciri hari kiamat besar. Dan para ulama menjelaskan di antaranya apa? Keluarnya Mahdi, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian Khuruju Dabbah, yaitu keluarnya binatang melata, kemudian turunnya Yajuj dan Majuj, ya. Kemudian ya, terbitnya matahari dari barat, kemudian bumi ditenggelamkan. Jadi bumi apa? Ditenggelamkan. Ya. Sebanyak apa? 3 kali. Kemudian akan ditiupkan itu angin yang dibarengi dengan apa? Dengan api. Maka ini diantara ciri hari kiamat yang akan timbul, yang wajib kita imani. Dan seperti tadi dijelaskan, bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara satu persatu berkaitan dengan masalah ini, apa, memerlukan waktu yang sangat apa? Yang sangat panjang. Dan ini apa? Yang wajib kita imani, dan hal-hal yang wajib kita apa? Imani. Dan sebagaimana saya tadi menjanjikan, sebagai poin yang terakhir, apa hikmah beriman kepada ini semua, dan apa yang sebenarnya wajib kita apa? Perbuat. Nah, ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat memiliki dua hikmah yang sangat besar. Hikmah yang pertama adalah semakin bertambah keimanan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah keimanan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang dikatakan oleh para ulama, beriman dan mengetahui kebesaran makhluknya akan menambah kita beriman kepada kebesaran Sang Penciptanya. Hikmah yang kedua, bahwa beriman kepada Yaumul Qiyamah menuntut seorang mukmin, menjadikan seorang mukmin akan semakin beriman dan berkeyakinan akan wajibnya beramal soleh, akan wajibnya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengambil hikmah yang sangat besar ini? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang sahabat dan bertanya tentang hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, "Wa ma a'dadta?" Apa yang engkau persiapkan setelah engkau tahu akan adanya hari kiamat? Dan setelah engkau tahu tentang ciri-ciri hari kiamat, setelah engkau tahu tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Lalu orang itu mengatakan, "Mahabbatuka fillah." Lalu orang itu mengatakan, "Kecintaanku kepadamu." Dalam hadis ini memberikan satu pelajaran, satu hikmah yang sangat besar, bahwa beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada kejadian-kejadian yang kita akan hadapi, dan dahsyatnya hari kiamat, dan besarnya hari kiamat, di mana seorang mukmin harus mempersiapkan dengan amal soleh, dengan keimanan, semakin yakin akan wajibnya beriman kepada Allah, semakin yakin akan wajibnya melaksanakan perintah Allah, semakin yakin akan wajibnya meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan dalam banyak ayat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam banyak ayat, bahwa setiap berbicara tentang yaumul kiamat, setiap berbicara tentang hari kiamat, dan setiap berbicara tentang keimanan kepada hari kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menyebutkan dua kelompok manusia, sifat-sifatnya dan tempat kembalinya. Jadi kalau antum teliti, kalau kita teliti, setiap berbicara tentang masalah kiamat, setiap kita berbicara tentang yaumul kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dua hal, yaitu menyebutkan ciri-ciri orang yang selamat, menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan tempat kembalinya. Dan menyebutkan tentang ciri orang-orang yang celaka, sifat-sifatnya dan tempat kembalinya. Antum bisa buktikan, setiap ayat yang berbicara tentang yaumul kiamat, maka Allah telah menyebutkan dua perkara itu. Maka berarti, setiap orang yang beriman kepada yaumul kiamat, maka ia harus mengetahui poin-poin apa saja yang bisa menyelamatkan dia daripada huru-hara malapetaka hari kiamat, dan apa saja yang bisa menjauhkan diri dia dari apa-apa yang akan menyebabkan dia terjerumus kepada kecelakaan, kesengsaraan yang akan dilalui olehnya pada hari kiamat. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan poin-poin yang inti, bagaimanakah agar kita bisa selamat dari huru-hara ancaman dahsyatnya, dalam arti azab dan malapetaka yang akan dialami oleh seseorang pada hari kiamat. Ada beberapa poin yang harus kita persiapkan, ada beberapa poin yang harus kita dijadikan bekal pada hari ini. Yang pertama adalah al-istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah. Yang dimaksud di sini adalah al-istiqomatu ala din, as-istiqomatu ala al-haq. Itu kita istiqomah di atas hak, di atas kebenaran, di atas Islam. Wa qad qala Allahu ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, teguh, tegar, tetap dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka malaikat akan memberikan kabar gembira, janganlah kamu bersedih kepada sesuatu yang engkau telah tinggalkan, dan janganlah engkau merasa takut dengan sesuatu yang kamu akan hadapi, sebab semuanya adalah baik bagi kamu. Dan aku berikan kabar gembira bagimu adalah surga yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Ini adalah bagi orang-orang yang istiqomah. orang-orang yang tetap istiqomah di atas hak. Ya. Yang kedua adalah as-sabatu ala tawahid, al-istiqomatu ala tawahid, ikhlasul ubudiyati lillah, yang menyebabkan kita akan selamat dari api neraka, selamat dari sentuhan api neraka, selamat dari azab kubur, selamat dari sulitnya bagaimana ketika ditiup sangkakala, adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasulih wal jannata haqqun wal nara haqqun adallahullahu al jannata ala makanan minal amal. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, dan Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwa Isa adalah sebagai hamba Allah dan Rasulnya, beriman kepada adanya surga, beriman kepada adanya neraka, maka Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke surga dengan sebab amalnya. Jadi as-sabatu ala tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, dan Allah Ta'ala menguatkan orang-orang yang beriman bil qauli sabit bil hayati dunya wa bil akhirah. Yusabitu alladhina amanu bil qauli sabit bil hayati di dunia wal akhirah. Di mana Allah Ta'ala akan menguatkan, akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qauli sabit, bi kalimat la ilaha illallah, bi tauhid, dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Ini adalah apa, langkah yang kedua. Langkah yang ketiga sebagaimana jelaskan dalam ayat Al-Qur'an adalah at-tamasuk bil kitabi was sunnah. Ittiba' kitabillah wa ittiba' sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang yang akan diselamatkan dari huru-hara ini, diselamatkan dari malapetaka ini, dari kesulitan hari kiamat ini, adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka adalah bersama orang-orang yang diberi nikmat dari para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Ya. Para suhada, para solihin. Artinya yang mengikuti para nabi, yang mengikuti nabi, yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang mentaati Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan diselamatkan. Kemudian di antaranya adalah ketakwaan. Ketakwaan akan menyebabkan keselamatan diri kita. Ketakwaan yang akan menyebabkan kita selamat dari malapetaka ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam, "Tsumma nunazzil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jizya." Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka akan diselamatkan dari malapetaka ini. Di antaranya adalah ketika melewati apa? Jembatan. Dan akan dijerumuskan, ditenggelamkan orang-orang yang zalim. Maka hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa, mereka yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Orang-orang yang beramal soleh, sebagaimana dalam banyak ayat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang pertama, dijelaskan dalam surat Al-Anfal yang pertama, dan dalam ayat-ayat yang lain, adalah orang-orang yang beramal soleh, mereka akan diselamatkan dari malapetaka ini. Memperbanyak amal soleh. Dan diantaranya Nabi SAW ataupun Allah telah menjelaskan adalah orang-orang yang memiliki orang yang hatinya tulus, orang-orang yang memiliki keikhlasan hatinya, orang-orang yang memiliki kejernihan hatinya, orang-orang yang lurus hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tidak berharga lagi keturunan dan harta. Anak dan keturunan tidak berharga lagi kecuali barang siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang tunduk. Jadi hati yang khusyuk, hati yang roja kepada Allah, hati yang khauf kepada Allah, hati yang mahabbah kepada Allah, hati yang inabah kepada Allah Ta'ala, hati yang khusyuk kepada Allah Ta'ala, itu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, nasihat yang terakhir. Bagaimana agar kita tetap istiqomah, agar tetap bertakwa, beriman, beramal soleh di tengah-tengah munculnya fitnah. Sebab setiap di antara kita akan berhadapan dengan fitnah ini, sedangkan hari kiamat berdekatan dengan kita. Hari kiamat mendekati kita, dan hari kiamat begitu dahsyat kita akan alami. Tetapi fitnah hari ini begitu dahsyat. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dan tetap dalam kebaikan ini? Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan memberikan beberapa nasihat sebagaimana dinasihatkan oleh Nabi SAW dan para ulama. Nasihat yang pertama adalah atama suku bil kitabi wa sunnah. Senantiasa kita komitmen kepada Al-Quran dan sunnah. Sebab orang yang komitmen kepada Al-Quran dan sunnah, walaupun dahsyatnya fitnah, maka dia akan senantiasa teguh. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroin, lan tadilu abada, ma'ita maksatum bihima kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan dua perkara, yang kalian tidak akan sukses selamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah, al-isyahadu fitolabil ilminati. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Sebab orang yang punya ilmu, dengan dahsyatnya fitnah ini, maka dia akan teguh dalam kebenaran. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak orang itu dalam kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan dalam agama. Sejauh kita pahami kepada agama, sejauh itulah kita akan komitmen dalam agama ini. Maka artinya apa? Tidak boleh dalam kondisi fitnah ini kita melepaskan diri dari ilmu. Kita jauh dari ilmu, kita jauh dari talabul ilmi. Sebab fitnah besar, sedangkan hari kematian ataupun hari apa kiamat mendekat kepada kita. Yang kedua adalah isi hati talabul ilmi. Yang ketiga adalah julusul ulama, julusul ahli ilmi. Kita harus senantiasa dekat dengan ahli ilmi. Fas'alu ahli ki in kuntum la ta'lamun. Sebab di masa-masa fitnah hanya orang berilmu yang akan memberikan apa jaminan kepada kita. Yang ketiga adalah julusul ahli khair. Kita berdekatan dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang baik, julusul ahli khair. Sebab Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, agama seseorang dihitung dengan agama temannya. Siapa yang temannya orang baik akan terjaga agamanya, akan terjaga keistiqomahannya. Siapa yang temannya buruk dan senantiasa berkumpul dengan orang buruk, maka tidak akan terjamin keimanannya. Kemudian di antaranya adalah al-isti'adatu minal fitan. Kita harus senantiasa beristi'adah dari fitnah. Bahkan ketika kita surat diperintahkan berlindung kepada Allah dari empat perkara. Dari hidup mati, dari dajjal, dan dari alam kubur dan sebagainya. Kemudian diantaranya apa? Kasratul ibadah. Banyaknya kita melakukan ibadah tatawu ketika kita menghadapi fitnah ini. Sebab Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil hajri kal hijrati ilayya. Ibadah ketika masa fitnah seperti orang yang berhijrah kepadaku. Dan ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istinamu mawaridil fitan. Di antara bentuk yang bisa mengamankan kita dari kerusakan dan senantiasa kita istiqomah, senantiasa kita itu menjauhi pintu-pintu fitnah, baik pintu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Amankan diri kita. Dan poin yang terakhir adalah al-isti'anatu billah. Addu'a. Senantiasa kita berdoa. Bahkan setiap subuh dianjurkan kita berdoa, salah satunya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Bahkan kita sepanjang hidup ini, sehari semalam paling tidak kita berdoa kepada Allah 17 kali mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Orang yang menambah 10 rakaat Dari sholat rawatib maka menjadi 27 kali kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang menambah sholat malam 11 rakaat maka menjadi 48 rakaat. 8 kali kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena hidayah itu berat, sulit kita dapatkan. Hidayah itu adalah wajib kita cari, wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini adalah hikmah kita beriman kepada yaumul akhir. Hikmah beriman kepada yaumul akhir. Setiap orang akan mempersiapkan dan menjaga diri dari setiap perkara yang akan menyeret dia kepada jurang kecelakaan. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan masih ada waktu ya, sedikit kita untuk barangkali apa soal jawab yang berkaitan dengan masalah hari kiamat ini. Jadi saya tadi jelaskan bahwa berbicara tentang hari kiamat itu sangat panjang. Jadi saya tidak bisa untuk apa mentafsir semuanya. Tapi tadi saya jelaskan dulu kaidah-kaidahnya. Barangkali di lain kesempatan oleh Ustaz Masruhin atau yang lainnya di sini bisa dibahas nanti satu persatu tentang keimanan kepada yaumul akhir. Coba kalau saya jelaskan beriman kepada azab kubur saja bisa satu pertemuan berkaitan dengan bagaimana azab kubur, bagaimana kejadiannya, dalil-dalilnya, orang yang membantahnya, menjawab syubhatnya dan sebagainya sangat apa? Sangat panjang sekali. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dan apa baiknya pertanyaan mau langsung atau langsung. Oh langsung, tidak apa-apa. Silakan. Tapi dijelaskan bahwasanya bahwasanya surga yang akan kita tempati nanti Allah itu tidak ada sekarang, dan bahkan surga itu adalah surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad dan iya. Hawa. Adakah dalil dari Al-Quran Sunnah yang menjelaskan? Iya. Ya. Adapun tentang dalil-dalilnya bahwa surga itu telah ada, ya. Ya jelas ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menyediakan surga bagi orang beriman dan menyediakan neraka bagi orang-orang kafir. Wal i'dad la yakunu illa li syai'il mawjud. Di mana para ulama mengatakan menyediakan tidak terjadi kecuali kepada sesuatu yang telah ada. Maka ini adalah ayat Al-Qur'an, uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Adapun dari hadis-hadis Nabi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adapun neraka maka penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita dan orang-orang yang kaya. Nah, dalam hadisnya yang dimaksud sini adalah al-agniya al-mutakabbirun, orang-orang yang kaya yang mereka apa? Sombongnya. Tidak semuanya yang dimaksud. Adapun neraka ya, maka Nabi SAW mengatakan maka aku melihatnya kebanyakan mereka adalah abu apa, orang-orang yang boim. Kemudian dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan bahwa ketika di alam kubur maka Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman ketika telah dikatakan man rubbuka wa ma nabiyyuka, kemudian dikatakan nam solihan bagi orang yang bertakwa, maka diperlihatkan kepadanya surga. Lalu melihat apa-apa yang ada di surga, lalu orang itu mengatakan, ya Allah, cepatkanlah kepadaku hari kiamat. Adapun orang-orang yang kafir, karena hadis-hadisnya panjang ini, hadis Bara Ibn Azib dan yang lainnya, bahwa apa? Bahwa neraka itu diperlihatkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Sehingga yang di alam kubur itu menjerit. Ya, dengan jeritan yang sangat keras, yang terdengar oleh seluruh makhluk di alam muka bumi ini, kecuali sakolan, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar jeritan orang yang di kuburan, yang sedang diadab di kuburan. Maka diperlihatkan neraka kepadanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat. Jadi, orang yang durhaka, orang yang kafir itu, mereka mengatakan, tangguhkanlah hari kiamat. Artinya, adab kubur lebih baik ketimbang adab nanti, apa? Yaumul kiamat. Kemudian, Nabi SAW telah menjelaskan bahwa surga adalah di bawah mimbarku. Di bawah apa? Mimbarku. Dan Nabi SAW berbicara tentang neraka, menyatakan, Inna shiddatal hari min fahil jahannam, fa'abridu bisolat. Sesungguhnya cuaca panas adalah merupakan hembusan api neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya neraka telah ada. Adapun yang berkaitan dengan apa? Dengan bahwa surga yang dimasuki oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang akan kita masuki nanti, sebab kita beriman bahwa yang dimaksud dengan surga di sana bukan majazi tetapi hakiki. Sebagaimana para ulama telah menjelaskan, yang kedua bahwa tentunya surga itu tidak ada dua, tapi surga itu apa? Satu, maka menunjukkan bahwa surga yang dimasuki Nabi Adam, dia adalah surga yang dimasuki apa yang orang-orang beriman nanti akan masuk apa ke dalamnya. Allah Ta'ala a'lam. Ya tadi tidak sendiri. Pertanyaannya, kita beriman kepada yaumul akhir, tetapi kita masih tetap apa? Malas di dalam apa? Beramal. Di sini ada dua kemungkinan besar. Kemungkinan yang pertama ataupun sebab yang pertama, sebab keimanannya belum tafsil. Keimanannya belum terperinci, makrifatnya belum terperinci. Artinya ketika dia beriman pada hari kiamat, tetapi seperti apa hari kiamat itu, dia belum tahu. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya alam kubur, bagaimana dahsyatnya arasatil kiamat, bagaimana dahsyatnya neraka dan sebagainya. Dia belum mempelajari, sehingga dia tidak merasa takut dengan hal itu. Nah, ini sebab yang pertama, disebabkan dia ma'rifatnya belum terperinci, pengetahuannya belum terperinci. Oleh sebab itu, salah satu pemotivasi untuk beramal adalah bertadabur ataupun mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang kedua, terkadang ini sebab yang sangat dahsyat, yaitu apa? Mautul qalbi. Terkadang orang tidak berpengaruh tentang ancaman-ancaman itu disebabkan hatinya mati. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lil insan ruhul wal jasad. Bagi manusia itu ada ruh dan ada apa? Jasad. Dan bagi manusia juga ada dua penyakit, maradul ruh al qalbi wa maradul jasad. Sebab bagi manusia itu ada dua penyakit, penyakit yang menimpa jasadnya, bahirnya, dan penyakit yang menimpa apa? Hatinya. Ya. Kemudian mati pun ada dua, ada mati dalam arti mati jasad, dan yang kedua ada mati yang dimaksud dengan mati hatinya. Nah, apabila orang tidak termotivasi, tidak menimbulkan rasa takut ketika disebutkan neraka, dan tidak menimbulkan rasa roja, rasa berharap ketika disebutkan surga, fahadza dilalatu ala mauti qalbi. Maka ini menunjukkan hatinya mati. Sebab Allah telah berfirman, sawa'un alaihim a'andatahum alam tumzirhum la yu'minun. Sama saja kamu memberikan peringatan ataupun tidak memberikan peringatan, maka itu tidak beriman. Maka ini mautul qalbi. Nah, maka di sini mesti apa? Islahul qalbi. Orang itu mesti membereskan hatinya, mengobati apa? Hatinya. Sebagaimana jasad kita diobati, hati pun perlu apa? Diobati. Ya. Kebanyakan huru-hara hari kiamat muncul di luar Indonesia seperti Imam Mahdi, Yajuj Majuj maupun Dajjal. Adapun yang muncul di Indonesia apa ya Ustaz? Ya. Kalau awal munculnya ya tentang ciri-ciri hari kiamat yang 10 itu memang tidak di kita ataupun tidak di negara ini. Tetapi nanti akan menimpa kepada kita karena Dajjal itu akan mengitari seluruh dunia. ya. Oleh sebab itu dikatakan Masih Dajjal, di mana dia adalah berjalan dan akan mengitari seluruh dunia, ya termasuk kita ke sini. Kecuali apa? Madinah dan Mekah. Hanya berbicara tentang awal apa? Munculnya. Kalau awal munculnya iya, tetapi dari sisi fitnahnya akan meliputi apa? Semua. Sebab kalau tidak ke sini, Allah Ta'ala tidak akan mensyariatkan kita berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika ya min fitnati Dajjal, min fitnati Masihi Dajjal. Ini menunjukkan bahwa Masihi Dajjal itu akan apa? Berjalan dan akan mengitari seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah, dan ini kelebihan Mekah dan Madinah. Adapun tentang awal munculnya, yaitu adalah takdir dan kehendak apa? Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi kita untuk bertanya-tanya kenapa gitu. Sebab agama ini tidak boleh ditanyakan dengan kenapa apa. Kalau pertanyaannya kenapa, ini abwabu zindik. Jadi kalau kita bertanya tentang agama itu kenapa, maka ini adalah pintu kekufuran. Bapak tanya kenapa sih sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat saja biar olahraga. Kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat, lagi capek 2 rakaat saja. Jadi kalau pertanyaan kenapa, itu jawabannya seperti itu. Oleh sebab itu Imam Malik mengatakan tentang masalah istiwa, al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wasu'alu anhu bid'ah wal iman wajib. Ya. Tentang masalah istiwa, Allah Ta'ala berada tinggi di atas makhluknya, di atas arasy. Wajib beriman, bertanya bagaimana jangan. Bid'ah hukumnya. Kemudian beriman tentang adanya, nah, tentang istiwanya adalah wajib. Bagaimana menjelaskan pada orang yang mengapa musibah yang terjadi pada kaum muslimin hanya disandarkan pada sebab-sebab perubahan alam? Ini orang-orang mulhid zindiknya. Orang yang mengatakan bahwa musibah, bencana alam, gempa bumi, banjir dan sebagainya hanya sebagai gejala alam, maka ini adalah orang-orang zindik, orang-orang mulhid, orang-orang ateis, orang-orang zindik. Ya. Tetapi orang beriman, wajib beriman bahwa sebab ini adalah sebab kauni, sebab syar'i. Dan Allah Ta'ala menetapkan sebab kauni dengan sebab apa? Syar'i. Jadi tidak diingkari umpamanya bahwa gempa karena lempengan. Kita tidak mengingkari ya tentang penelitian itu. Tetapi wajib kita katakan bahwa terjadi sebab seperti itu disebabkan sebab syar'i yang lain, yaitu apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh apa? Oleh manusia. Yang dilakukan oleh apa? Manusia. Adapun mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya adalah merupakan ya pendapat orang-orang zindik saja. Apa yang dimaksud dengan ina? Jadi di sini ada pertanyaan tadi bai'ul ina, ini kesalahan yang berkaitan dengan fikih. Bai'ul ina ini banyak macamnya. Salah satu bentuk bai'ul ina dijelaskan oleh para ulama seperti begini. Saya sebenarnya tidak butuh barang, tetapi butuh uang. Umpamanya saya datang ke dealer mobil. Saya katakan saya akan beli mobil ini dengan tidak tunai, dengan diansur umpamanya 150 juta selama 2 tahun. Lalu saya menjual lagi ke si pemilik mobil itu ataupun penjual mobil itu dengan kontan 100 juta rupiah. Maka ini yang dinamakan dengan ina. Artinya bai'un nuqud binuqud. Hakikatnya dia menjual uang dengan uang. Maka ini dinamakan dengan bai'ul ina. Jadi sistem dengan apa? Ina. Yang kedua, dan ini mungkin kadang tidak terasa. Teman saya butuh motor umpamanya di dealer si pulan. Saya punya uang. Kata dia, datang ke saya, tolong belikan motor di sana. Harganya umpamanya, harga aslinya berapa? 10 juta umpamanya. 10 juta, saya beli 10 juta, lalu dia menyicil kepada saya menjadi 15 juta. Jadi dia mencicil kepada saya, dan saya jual kepada dia dengan 15 apa? Juta dengan apa dicicil? Ataupun dengan taksit istilahnya, dengan diansur. Maka ini yang dinamakan inah. Sebab hakikatnya ini bukan jual beli, tetapi apa? Meminjamkan uang. Maka ini yang dinamakan dengan apa? Dengan inah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan inah adalah semana dengan hadis naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasul SAW melarang dua jual beli dalam satu akad. Itu seorang mengatakan, aku jual kepada kamu dengan kontan 10 juta dan aku jual kepada kamu dengan ditangguhkan pembayarannya 15 juta. Maka ini dinamakan dengan inah. Dan ini sebagian para ulama. Tetapi wallahu a'lam, sistem jual beli dengan dua harga, dengan membedakan harga kontan dengan harga apa? Dengan harga di kredit, itu sebenarnya sah dan halal insyaallah. Sebab itu tidak termasuk inah menurut kebanyakan para ulama Allah taala. Nah. Bagaimana hukumnya orang yang memasok bahan makanan ke tempat peternakan hewan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah taala? Jadi umpamanya apa? Menjual makanan untuk makanan babi ya. Umpamanya. Ya. Tentunya menjual babi hukumnya apa? Haram. Menjual khamar hukumnya apa? Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hasbil inabi yaumul khitabi fayabi'ahu ila man yattakhidahu khamra. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menahan anggur untuk dipetik pada waktunya sehingga menjadi kismis ya, agak kering, lalu dia menjualnya kepada tukang jual apa? Bikin khamr, artinya orang yang pabrik khamr, maka dilarang. Jadi wallahu a'lam, kalau antum memang tahu bahwa ini adalah makanan disediakan untuk apa? Untuk barang yang haram dan untuk dijual, maka hukumnya apa? Haram. Tetapi apabila orang punya ternak umpamanya anjing, ataupun dia apa? Punya anjing dan anjing ini haram dimakan. Tetapi kalau kita menjual makanan untuk anjing itu tidak apa? Tidak haram. Sebab ini adalah bukan dikonsumsi untuk dijual. Jadi bukan dikonsumsi untuk apa? Jual. Sebab dalilnya apa? Inna Allah idha harama syai'an harama samanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah Ta'ala mengharamkan menjualnya. Maka Allah Ta'ala mengharamkan apa? Menjualnya. Dalam pelajaran agama Islam ini, dalam pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah umum sering dimuat materi-materi misal tentang hari kiamat yang tidak jelas dalilnya, bahkan seringkali tidak sama sekali dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Lalu bagaimana bagi kami sebagai orang tua harus bersikap? Bagaimana hukum mempelajari hal-hal tersebut karena seringkali dijadikan materi ujian? Nah, hiwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sinilah bahwa kaum muslimin ahlus sunnah diwajibkan untuk berdakwah. Ya. Dan memiliki kewajiban juga ya, kalau saya telah berbicara kemarin di sana di apa? Di Kediri. Duhur. Ya, satu lagi ini tanggung. Bahwa apa? Kalau kita akan mendidik generasi yang akan datang, itu tidak mungkin kecuali membereskan empat unsur. Jadi kita tidak akan mungkin punya generasi yang baik kecuali kita membereskan 4 unsur. Yang pertama, membereskan rumah kita sebagai tempat pendidikan Islam, sehingga di rumah itu betul-betul paham Islam. Yang kedua adalah membereskan sekolah. Artinya apa? Kurikulum sekolahnya juga harus sesuai dengan Ahlus Sunnah. Yang ketiga adalah masyarakatnya. Masyarakatnya pun harus diciptakan dengan masyarakat yang paham tentang Ahlus Sunnah. Yang keempat adalah tentang wasail ilaniyah. Tentang apa? Tentang media yang ada di lingkungan kita. Media cetaknya, media yang berkaitan dilihat, didengar. Harus istrinya adalah yang berkaitan dengan pemahaman yang benar. Kita tidak mungkin punya generasi yang baik sebelum kita sama-sama. Artinya apa? Ya, wajib untuk kita mendirikan sekolah-sekolah yang betul-betul mengajarkan tentang ajaran Islam yang benar. Artinya ini adalah merupakan kewajiban kita, tugas kita sama-sama untuk apa ke depan. Sebab iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan menjadi sebuah ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan.